Pak Angga, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan Pak Angga. Saya rasa sulit ya, walaupun tercetak murid yang lebih baik, karena yang utama di kita adalah mental. Di sekolah kita tidak dilakukan pendidikan mental. Itu membuat kita sulit untuk maju. Seberapa besar pun seseorang itu pendidikannya S3 sampai profesor, akan sulit untuk membangun bangsa ini kalau mentalnya tidak lebih baik. Terima kasih Pak Angga. Pak Argo. Iya, yang. Iya, silakan. Ya ini Mama tuh ini ngomongnya ya kan ya benar-benar ngomong aja kayak gini. Ya oke lah ada 100.000 siswa ya, tapi kan kita juga mengandung sistem bibit bobot bobot gitu kan ya. Ya belum tentu kan dari orang-orang ini juga kan bisa berprestasi gitu kan. Yang kedua juga Mama tuh ini kalau ngomong waduh udah kayak di lebay ya istilah sekarang ya, pamen gitu. Wah kayaknya kayak kasih janji surga, kasih mimpi surga. Yang katanya ya jelas-jelas ini cuma apa asal janji aja gitu loh. Saya rasa nggak akan nggak bentar lah kalau nanti kita bisa sampai ke situ. Balik-balik juga ke moral itu yang dapat beasiswa juga kan paling-paling jadi pegawai negeri kan, moralnya juga kita kan belum tahu itu aja kan. Oke, Pak Andre. Ya silakan. Ya kita nggak boleh membanggakan yang beasiswa bakal mentelurkan sarjana ya. Sekarang ini juga sarjana banyak, jadi ada bukan ratusan ribu, jutaan. Jadi yang diutamakan di sini adalah lapangan pekerjaan, penyediaan lapangan pekerjaan. Kalau dia lulus dengan nilainya itunya bagus juga, kalau lapangan pekerjaan nggak ada gimana dia mau kerja coba. Ya yang penting penyediaan lapangan pekerjaan loh begitu ya, adanya tersedia lapangan pekerjaan. Sekarang juga banyak sarjana yang nganggur. Itu aja Bu, makasih. Baik, Pak Amin, selamat sore. Selamat sore, Kong Siva Chai. Begini, tanya sama Menteri di luar negeri, ada nggak anak sekolah tawuran, anak mahasiswa tawuran? Kok Indonesia banyak, kok nggak ada ya bagus. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Bobo? Ya, ini kan zamannya mau kampanye Mbak. Jadi ya begitu biasa itu ngomong angin-angin surga. 100.000 kok bangga. Negara-negara lain yang kekayaannya lebih miskin dari kita itu bisa menyekolahkan, membeasiswakan seluruh anak negerinya sampai sekolah ke luar negeri. Lah kok 100.000 bangga. Makasih Mbak. Ya. Pak Sasa, selamat sore. Pak Jun, halo. Ya, selamat sore. Silakan Pak Jon. Oh, menurut saya bukan cuma sarjana aja dikejar. Yang penting itu punya skill. Jadi di sini itu pendidikan itu penting. Jadi bukan cuma teori-teori yang setelah keluar, setelah lulus gak bisa apa-apa kayak di luar negeri. Jadi semuanya itu very distinct gitu loh. Kalau menurut saya skill itu yang dikembangkan di sini, yang dibutuhkan di sini. Bukan teori-teori asal aja setelah lulus tidak bisa apa-apa. Saya nggak ngerti menteri pendidikan itu apa yang dikerjain. Terima kasih.